Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada bab ma ja'a fil law, tentang seputar ucapan law, seandainya. Dan kita masuk pada apa yang disebutkan, ayat yang berikutnya yang disebutkan di matan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu kul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum shadiqin. Surat Ali Imran ayat 168. Baik. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka berkata kepada teman-teman mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk, tidak mau berangkat untuk jihad. Mereka berkata, lau ata'una, kalau seandainya mereka, orang-orang mukmin, taat kepada kita, makutilu, mereka tidak akan terbunuh, kata orang-orang munafik. Dan ini syahidnya, lau ata'una, kalau seandainya mereka mentaati kita, mereka tidak akan terbunuh. Maka Allah SWT perintahkan kepada nabinya, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, fadra'u, cegahlah oleh kalian, an anfusikum, dari diri kalian, al-maut, kematian, in kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian memang orang-orang yang jujur. Toi. Dan Syekh rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini masih ada hubungannya dengan kalimat lau, seandainya. Dan kalimat lau yang dilarang sebagaimana yang kita bacakan rincian dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, seandainya kalimat lau ini adalah dipakai untuk menolak takdir, ya, untuk menolak sesuatu, ya, yang telah terjadi pada dirinya dari takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Dan juga lau yang dipakai untuk hujah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah kehendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Ya, dia pakai hujah lau ini untuk perbuatan maksiat. Akan tetapi, kata beliau, apabila lau ini dipakai untuk suatu kebaikan, maka diperbolehkan. Ini bagian yang kedua dari lau. Lau hadarna darsa lastafadna. Kalau seandainya kita menghadiri durus, kita akan mendapatkan faedah. Nah, ini boleh. Ya, libayani al-khair, untuk menjelaskan suatu kebaikan. Dan ini sudah kita lalui. Qala rahimahullah syarhul kalimat, penjelasan kalimat yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, qala li ikhwanihim, berkata, ya, di sini qala harusnya qalu, ya. Dalam cetakan yang ini tertulis qala. Dalam ayat dikatakan qalu. Qalu li ikhwanihim. Jadi orang-orang munafik, qalal munafiqun, orang-orang munafik berkata, lil muslimina shadiqin, orang-orang muslim, ya, yang jujur di dalam keimanan mereka. Wa sumiyal munafiqun ikhwanan lil muslimin wa sumiya, dan dinamakan orang-orang munafik sebagai saudara bagi orang-orang muslim, lil muslimin, li'annahum, karena mereka orang-orang munafik, wafaquhum fi itharil Islam. Ya, mencocoki orang-orang mukmin di dalam penampakan Islamnya. Ya, walaupun mereka menyembunyikan kebencian terhadap orang-orang muslim. Baik. Demikian juga ketika Dzulhuwaisirah, ya, gembongnya Khawarij ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi ya, mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan i'dil ya Muhammad. Ya, dia mengatakan adillah engkau ya Muhammad. Ya, maka majulah Umar. Ya Rasulullah, izin li adribu unukah, izinkan aku untuk aku penggal lehernya. Maka apa kata sholat? Dahu, tinggalkan, dibiarkan. Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak memerintahkan untuk memenggal leher orang ini? Karena Nabi takut. Ya, ada siasat ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Sebagian mereka mengatakan kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan Umar untuk membunuh Dzulhuwaisirah ini, maka orang-orang yang pengen masuk Islam mereka akan merasakan takut. Lah, ini Muhammad kok membunuh temannya sendiri? Ya, wah saya juga tidak akan masuk Islam. Kalau seandainya masuk Islam, Muhammad akan membunuh kita. Ya, maka di sini Rasul melarang Umar, jangan engkau bunuh dia. Kenapa? Karena aku takut manusia akan mengatakan Muhammad ternyata membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Maka dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib, karena di dalam zahirnya mereka sama dengan orang-orang Muslim, sehingga orang yang belum masuk Islam ketika itu takut. Dalam keadaan mereka tidak tahu, ya, ternyata dalam Islam sendiri ada seorang yang munafik, ada seorang yang Muslim. Taib, sehingga dalam zahirnya mereka masih di naam panggil sebagai ikhwan, saudara-saudara. Wa qa'adu ay qa'adu anil jihad. Orang-orang munafik mereka qa'adu anil jihad. Mereka terhenti, tercegah daripada jihad fi ghazwati Uhud, ketika perang Uhud. Wahum, dan siapa mereka? Mereka adalah Abdullah bin Ubay. Ya. Al-Yahudi yang menyusup di barisan orang-orang Muslim. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena orang-orang munafik ini seperti musuh, ya, dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Ketika masuk ke barisan kaum Muslimin, maka dia akan menghancurkan dari dalam. Nah, sehingga ketika salah satu peperangan, ya, ketika ada orang-orang munafik yang hendak ikut peperangan itu dicegah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khawatir di tengah perjalanan mereka akan menghancurkan pasukan kaum Muslimin. Karena itu adalah naam jiwa yang dimiliki oleh orang-orang munafik yang mereka tidak memiliki kejujuran dalam beragama. Wa atba'uhu, dan orang-orang yang mengikutinya. Inilah termasuk daripada sifat-sifat orang munafik. Apabila Islam ini berjaya, maka mereka ikut-ikutan. Ya, tetapi ketika Islam ini mundur, maka mereka menyalahkan kaum Muslimin. Ini gara-gara Muhammad. Ini ya gara-gara fulan dan fulan, disebutkan di sana dari pejuang-pejuang Islam. Ini ketika apa? Mereka tidak mendapatkan manfaat dalam Islam ini. Berbeda dengan mereka para sahabat yang berjuang untuk Islam. Taib. Bukan hanya mereka beragama untuk mengambil keuntungan darinya. Ya, masuk agama dalam rangka hanya untuk mengambil keuntungan. Itu sifat-sifat daripada sifatnya orang-orang munafik. Ketika dalam beragama ini tidak mendapatkan keuntungan, maka mereka pun pergi meninggalkan dan bahkan menyalahkan. Lau ata'una ma kutilu, kata mereka, kalau seandainya, dan ini syahidnya, kalau seandainya mereka orang-orang muslim itu mentaati kita, mereka tidak akan terbunuh. Eh, yakulul munafikun, yaitu berkata orang-orang munafik, lau akhadal muslimun bimusyawaratina, kalau seandainya orang-orang muslim mau mengambil ya musyawarah kita, ya, wajalasu fil Madinah, dan mau duduk di kota ini, makutilu fi ghazwati Uhud, mereka tidak akan terbunuh pada peperangan Uhud. Ketika itu memang perang Uhud, kaum muslimin banyak yang terbunuh, ya, banyak sekali yang terbunuh dan tertumpahkan darahnya di peperangan itu, ya, sehingga membuat orang-orang munafik ketika itu bergembira. Kenapa? Ternyata apa yang menjadi pilihan mereka, mereka anggap baik. Kenapa? Tidak ikut terbunuh dalam peperangan Uhud. Fadara'u an anfusikumul maut. Fadfa'u an anfusikumul maut. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, coba ucapkan kepada mereka, cegahlah dari kalian kematian, ya, ketika kematian ini datang kepada kalian, walaupun kalian tidak sedang dalam keadaan jihad, kalau kalian mau. Kalau kalian mampu. Menunjukkan bahwasanya kematian itu bukan karena seseorang ikut jihad dan bukan karena seseorang apa? Naam, ikut berperang di jalan Allah. Dan kehidupan itu bukan karena seseorang meninggalkan jihad. Tetapi kematian dan kehidupan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan, ya, mati dan hidup, ya, untuk menguji siapa dari manusia ini yang paling bagus amalannya. Qala asyarful ijmali, syarah dari ayat tadi, syarah secara global, yukhbiruna Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, amma jara minal muhawarah, dari apa yang terjadi daripada percakapan, bainal mu'minina wal munafiqin, di antara orang mukmin dan orang munafik, hainama jaban, ketika mereka, ya, takut. Jabanu ini takut. Waqa'adu, dan duduk, anil jihad, memiliki sifat yang pengecut dan duduk dari berangkat jihad. Wasyamatu bil mu'minin alladzina kutidu, dan mereka mencela orang-orang mukmin yang terbunuh, fi Uhud, dalam perangan Uhud, fil hazimah, di dalam pertempuran yang mereka kalah, allati sababuha mukhalafatu amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang sebabnya karena mereka menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintah untuk tetap di tempatnya, mereka menyelisih perintah tersebut sehingga mereka apa, terkalahkan dengan musuhnya. Ini sebab kekalahan perang Uhud, karena apa, maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maksiat mereka kepada perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidaklah yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kekalahan yang menimpa kaum muslimin dari musuhnya. Tetapi apa? Dikhawatirkan. Dan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemaksiatan yang mereka perbuat sendiri. Jadi kalau ada dua orang yang bertempur, baik itu di antara muslim atau kafir, atau muslim dengan muslim, karena sebab berbagai macam sebab, ya, maka orang yang, ya, atau kelompok yang bermaksiat itulah, ya, yang bersiap-siap untuk dikalahkan. Ya. Naam, yang siap-siap untuk dikalahkan oleh musuhnya. Dalam hal ini adalah kaum muslimin. Ya, ketika dalam perang Uhud mereka bermaksiat kepada Rasulnya sehingga mereka pun terkalahkan dari musuhnya. Baik. Sebabnya maksiat. Dalam perangan yang lain sebabnya ujub. Ya, karena kaum muslimin merasa kelompoknya terbanyak dan orang-orang munafik, orang-orang kafir sedikit, mereka ujub, kami tidak akan mungkin terkalahkan. Ya, sifat maksiat yang menyelimuti diri mereka. Tetapi na'am, sifat ujub yang mereka miliki membawa kesialan pada diri mereka. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang bermaksiat, ya, itu adalah membahayakan pada dirinya sendiri. Wa za'amu annal mu'minina law akhadu bi musyawaratihim, mereka menyangka kalau seandainya orang-orang mukmin ini mau mengambil, ya, musyawarah mereka, wajalasu fil Madinah, dan mau duduk dengan mereka di kota, la salimu thumma, ya, la salimu, mereka akan selamat seperti mereka. Ya, karena yang dianggap sebagai kerugian untuk orang munafik itu kalau terbunuh dalam jihad. Ya, berarti kalau seorang terbunuh dalam jihad sesuatu yang rugi. Beda dengan orang mukmin. Terbunuhnya dalam jihad adalah keberuntungan yang sangat besar. Nah, ini beda keyakinan. Ya, beda keyakinan. Taib. Kalau orang-orang mukmin, orang-orang muslim ketika berjihad yang mereka cari adalah syuhada, yang mereka cari adalah syahid. Ya. Ini yang ditanamkan dalam jiwa para sahabat sehingga dengan sifat ini musuhnya sebelum bertemu, ya mereka gentar duluan. Bagaimana kita pengen menghadapi pasukan yang memang mereka cari mati? Ya, adapun kita ini ketika bertempur yang kita cari bukan mati, tapi hidup. Nah, sehingga sifat ini pun mengalahkan mereka sebelum berjalan, ya sebelum apa bertempur. Ya, sebelum bertempur mereka sudah dibikin rasa gentar oleh Allah SWT. Masih rata sahrin, sebelum bertemu selama perjalanan sebulan mereka sudah takut dengan kaum muslimin. Ya, sudah takut dengan kaum muslimin. Taib. Kenapa? Karena sifat diantaranya yang dimiliki oleh kaum muslimin untuk mencari syahid dalam jihadnya. Berbeda dengan orang-orang munafik, ketika jihad yang mereka cari adalah hidup. Bagaimana perang yang carinya hidup? Ya ketika kalah pasti mereka melarikan diri. Ya. Taib. Tsumma tahaddahumullahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya dalam ayat tadi Allah melanjutkan, Allah tantang mereka. Bi an yanju anfusakum, untuk menyelamatkan diri mereka minal maut, dari kematian. Idza halla bihim, apabila telah menempati mereka. In kanu shodiqin, kalau mereka itu memang benar. Anal hadhara yanji minal qadar, kalau sekedar waspada, berhati-hati itu bisa menyelamatkan dari apa? Takdir. Baik. Jadi Allah tantang orang-orang munafik. Kalau seandainya berhati-hati mereka untuk tidak ikut jihad itu bisa melindungi dari takdir kematian, coba tolak kematian dengan tidak ikut jihad. Baik. Tentunya tantangan ini tidaklah mungkin mereka mampu untuk melayaninya. Ini hanyalah sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pematah ya syubhat yang mereka miliki. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim ya berdebat dengan Namrud, ya. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim? Tidakkah engkau melihat orang-orang yang ya sedang berhujah dengan Ibrahim? Idz qala ya li Ibrahim, ketika dia berkata kepada Ibrahim, fi rabbihi, pada zatnya Allah, an atahullahul mulk, agar supaya Allah itu mendatangkan sebuah kerajaan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Rabbi alladhi, ya, siapa yang apa ayatnya? An atahullahul mulka idqala rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Dia mengatakan rabbiyalladhi yuhyi wa yumit, Rabbu itu adalah sebuah Rabb yang bisa mematikan dan menghidupkan. Apa kata Namrud? Saya juga bisa. Wa ana uhyi wa umit, kalau Rabbmu hanya bisa menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa. Ya, kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Apa caranya? Dipanggil dua orang. Ya, perhatikan. Kemudian dia menyuruh prajuritnya, bunuh yang satu. Dibunuh yang satu, biarkan yang satu. Tuh, lihat, saya juga bisa mematikan dan saya juga bisa menghidupkan, katanya. Baik, kemudian diilhamkan kembali kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan Rabbiyalladzi Subhanallah. Saya ingat Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tak ingat-ingat dulu. Maknanya insyaallah ingat, teman, ayatnya ini. Allahu musta'an. Maknanya Ibrahim kembali berkata, Rabbku adalah Rabb yang memunculkan matahari dari arah timur dan menenggelamkan dari arah barat dan menenggelamkan ke arah barat. Sekarang coba balik. Tenggelam apa? Terbitkan dari arah barat kemudian tenggelamkan ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka apa? Jatuhlah hujahnya orang yang kafir. Kalau yang pertama dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku juga bisa mematikan dan menghidupkan. Panggil dua orang, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Saya juga bisa. Ya. Tapi Nabi Ibrahim kembali cerdas, mengatakan kalau begitu na'am, coba sekarang Allah memunculkan matahari dari arah timur dan meninggalkan menenggelamkan ke barat. Coba balik sekarang. Besok pagi balik matahari dari arah barat kemudian ke arah timur. Ya, fabuhital ladina kafaru. Maka hancurlah hujah mereka. Tidak akan bisa. Taib. Demikian juga semakna dengan ayat ini. Taib. Kalau seandainya gara-gara mereka tidak ikut jihad kemudian hidup, kemudian kaum muslimin yang ikut jihad meninggal dalam perang Uhud, coba kata Allah SWT memerintahkan kepada nabinya, cegah kematian dari diri kalian tanpa ikut jihad. Taib. Mereka tidak akan mampu. Al-fawaidu masru'iyatul jihadi fi sabilillah, disyariatkannya jihad di jalan Allah. Jihad ini ada dua, jihad dengan saif wa sinan, dengan pedang dan tombak, dan jihadun bil ilm, jihad dengan ilmu, belajar. Taib. Jadi seorang yang belajar itu bukan sebuah kesia-siaan. Sebagian mereka mengatakan apa itu belajar, mending kita khuruj langsung dakwah. Langsung dakwah, ngajak manusia untuk sholat, ya langsung, ya apa namanya praktek. Kalau kita duduk, kapan kita jihad? Kapan kita dakwah? Katanya, ya yang dibahas cuma itu, sholat, zakat, wudu, haji, dagang. Kapan kita harus bermuamalah? Katanya, kita harus langsung berjihad ke orang kafir, bawa senapan, bawa tombak. Taib, tidak seperti itu. Taib, ilmu. Ini qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan juga kita sebelum beramal. Bagaimana kalau seandainya di tengah-tengah perjalanan seseorang yang berdakwah tanpa berilmu, ketika di sana terjadi berbagai macam masyakil, permasalahan-permasalahan, apa yang dia lakukan? Ya, ketika dia sedang berdakwah, khuruj kepada manusia, ngajak-ngajak sholat. Ada orang yang bertanya, bagaimana kalau saya sakit? Sholat saya bagaimana? Ya. Jadi sholat itu ada ilmunya. Kalau sakit bagaimana? Kalau safar bagaimana? Ya. Sementara kalau hanya sekedar berdakwah tanpa ilmu, maka dia tidak akan berjalan dakwahnya, akan terputus di tengah jalan. Ya. Seseorang yang berdakwah tanpa ilmu, dia hanya akan mengikuti hawa nafsu dan tidak akan mendapatkan manfaat sama sekali. Juga dalam masalah berjihad, jadi semuanya itu kembalinya kepada ilmu. Di sana ada salat khauf ketika dalam berjihad, di sana ada na'am sholat, ya, yang diringankan ketika seseorang dalam peperangan. Kalau kita hanya langsung berjihad, kemudian qadarullah masyafa'al, tiba waktu sholat dalam keadaan kita masih bertempur melawan kaum musyrikin, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa kita mau pergi ke masjid dalam keadaan di sana sedang adu tembak misalkan meriam? Tidak. Tapi kalau orang yang tidak pernah belajar langsung jihad, maka mereka akan terbunuh. Ya, anggapan mereka kalau sholat ya ke masjid, adzan dulu. Padahal suasana lagi suasana tembak-tembakan misalkan. Ya. Berbeda dengan orang yang berilmu kemudian baru berjihad. Selamat. Menyelamatkan dirinya juga menyelamatkan apa? Pasukannya. Taib. Jadi mereka menggelari orang yang menuntut ilmu, ulama-ulama yang mengajarkan kaum muslimin sholat, tata cara, ya, toharoh. Itu dengan apa? Dengan ulama haid dan nifas, ulama-ulama yang qaidin, ulama-ulama yang duduk kerjaannya, tidak mau berjihad. Ya, bagaimana mereka mengatakan seperti itu? Ya, karena dengan kebodohan tadi. Bagaimana ketika terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rojulun sujarok suhu. Ya, ada seorang laki-laki yang tertimpa kepalanya sebuah batu. Fahtalama, rojulun ini kemudian ihtilam, mengeluarkan junub. Kemudian dia bertanya pada temannya, bagaimana saya ini sedang junub, bolehkah saya tayamum? Ini juga terjadi banyak permasalahan seperti ini dalam peperangan, dalam jihad. Temannya mengatakan apa? La, kamu tidak boleh tayamum, kamu harus berwudu dan mandi. Dia mandi dan mati dalam keadaan dia itu kepalanya terluka. Akhirnya dilaporkanlah pada Nabi SAW perkara ini dan mengatakan, ya qataluhu, mereka telah membunuhnya dengan fatwa yang salah tadi. Qatalahumullah, semoga Allah merangi mereka. Nah, ini permasalahan yang terjadi dalam jihad. Ketika tidak diimbangi dengan ilmu, maka akan membahayakan diri mereka sendiri. Maka jihad dengan ilmu, ini akhasul jihad, jihad yang lebih khusus. Dan bahkan afdalul jihad, jihad yang paling afdal, jihad dengan ilmu. Kalau jihad dengan pedang, dengan tombak, semua bisa. Yang bodoh juga bisa ngangkat pedang, senang. Yang bodoh juga bisa ngangkat senjata, malah senang. Tetapi kalau sabar dalam berilmu, semua orang tidak mampu melakukannya. Ya, sedikit. Kemudian yang kedua, khatarul munafikin alal muslimin. Bahayanya orang-orang munafik pada orang-orang muslim. Berapa banyak orang munafik yang bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, yang tampaknya Islam, tetapi mereka senang apabila Islam itu rusak, seperti Syiah. Mereka orang-orang munafik. Ya, bagaimana yang dianggap sebagai alimnya Saisatan, ya orang Iran atau enggak salah Saisatani. Ya, ini umalanya orang-orang kufar yang dianggap sebagai ulamanya Syiah. Ya, dan dia adalah markub, ya kendaraannya orang-orang kafir. Dan tidaklah ucapannya melainkan akan dijadikan keyakinan oleh orang-orang Syiah di Iran. Ya, siapa mereka? Orang-orang munafik menampakkan Islam, tetapi apa, membahayakan kaum muslimin. Mengatakan bahwasannya taib perdukunan itu boleh. Membaca nasib dengan membaca telapak tangan itu boleh. Ya. Dan sekian dari ucapan-ucapan kufur. Siapa mereka? Munafik. Yang mana keberadaan mereka bukan menolong kaum muslimin, justru akan di na'am pakai oleh orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai alat untuk menghancurkan kaum muslimin itu sendiri, dan bahkan akan mengungkapkan rahasia yang ada pada kaum muslimin. Kaum muslimin sekian dan sekian dan sekian. Ya, tidak mustahil ketika berperang lawan orang kafir dan di dalamnya ada orang-orang munafikin akan mengabarkan kepada mereka siasat yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Ini bahaya orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, al-hadaru la yanji minal qadar. Al-hadar, sifat waspada saja tidak bisa menyelamatkan dari takdir. Waspada boleh dan harus, ya. Di antaranya kita melakukan sebab-sebab agar supaya tidak terjatuh pada suatu perkara. Ini disyariatkan. Tetapi itu semata tidak bisa tidak bisa mencegah takdir. Takdir itu pasti berjalan. Ya, pasti. Kalau kita ridho, kita mendapatkan pahala. Kalau kita enggak ridho, kita akan tetap di atas takdir itu dan kita mendapatkan apa? Dosa. Ini takdir. Sebagaimana diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, ya, beliau mengatakan al-qadaru sara. Takdir itu terus berjalan. Baik yang baiknya atau yang buruknya. Ya, dikala kita mendapatkan takdir yang buruk, kalau kita ridho, kita berjalan di atasnya dalam keadaan kita berpahala. Kalau kita mendapatkan takdir yang buruk, kemudian kita ridho, kita berjalan di atas takdir tadi dan kita mendapatkan dosa. Tidak merubah sifat penyesalannya, tidak merubah sifat tidak sukanya. Ya, maka oleh karena itu apapun, tetap kita mengambil sebab-sebabnya, kemudian semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang terjadi ini merupakan takdir, dijalani dan sabar di atasnya. Memang sabar itu berat, ya, tidak seperti dan semudah ungkapannya. Sabar hanya 3 huruf, sabaro, sabar, satu kalimat, mudah tetapi berat. Ya, as-sabru kasabirin murun fi madzaqatihi. Sabar itu sangat pahit ketika mencicipi, seperti buahnya. Walakinna awaqibahu ahla minal asal, tetapi akibat dari sabar ini lebih manis daripada madu. Taib. Tidaklah suatu musibah, ya, yang ditimpakan kepada seorang mukmin kemudian Allah ganti dengan sabar, melainkan pengganti baik daripada apa yang ditimpakan. Taib. Dan sabar ini juga sebagai sifat orang-orang mukmin. Kembali, ya, sadar dan kembali ingat bahwasanya semuanya apa yang terjadi pada diri, ya, kita ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil bab, kecocokan antara ayat dengan bab. Haitsu dallat al ayatu ala tahrimin i'tirad ala al qadar. Di sini ketambahan nun. Ya, kalau di sini haitsu dalatna, nunnya ini ziyadah insyaallah. Nun ini ziyadah. Haitsu dallat, haitsu datil ayatu ala tahrimin i'tirad, di mana ayat ini menunjukkan haram hukumnya untuk menolak takdir, berpaling dari takdir. Kenapa? Kalau kamu tadi enggak ikut-ikutan, kamu gak akan terjadi demikian dan demikian. Kalau kamu gak ikut perang, kamu gak akan mati. Nah, ini namanya mulok takdir. Apalagi dalam rangka untuk membela agama. Baik. Munasabatul ayati li tauhid, adapun kecocokan antara ayat dengan tauhid, haitsu dallatil ayatu ala wujubi istislami bil qada. Ayat ini menunjukkan untuk wajib menyerahkan diri terhadap keputusan wal qadar dan juga takdir, ketentuan. Qada dan qadar ini enggak ada bedanya ya. Qada dan qadar ini sebagian mengatakan sama saja. Qada ya qadar, qadar ya qada. Tetapi kalau disatukan seperti ini bagaimana? Kalau qadar itu ketentuannya, kalau qada keputusan. Baik. Kalau qadar takdirnya sekian-sekian, kalau sudah terjadi maka ini qada namanya. Baik. Ketentuan dan keputusan. Sama kan? Ketentuan juga keputusan, keputusan juga ketentuan. Cuma kalau disatukan seperti ini, sebagian ulama mengatakan kalau takdir itu adalah ketentuan. Nah, kalau sudah terjadi maka itu yang dikatakan qadanya. Maka harus istislam, semuanya harus na'am menyerahkan diri dan rela, ridho. Lianna dzalika min kamali tauhid, karena itu semuanya menunjukkan kesempurnaan tauhid. Qala rahimahullahu taala wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana law annani fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddarullahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Disebutkan dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersemangatlah atas apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Ya, belajar, ibadah, sabar, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Ya, tidaklah setiap muslim ketika diingatkan dengan Allah melainkan bergetar hatinya. Ingat. Wala ta'jas, dan jangan menyerah. Jangan lemah dalam minta tolong kepada Allah dan juga dalam mengerjakan perbuatan apa yang bermanfaat. Perkara itu kalau bermanfaat memang berat, beda kalau perkara itu memudaratkan, mudah karena banyak penolong. Kalau perkara yang sifatnya mudarat untuk seseorang itu teramat sangat mudah dan nikmat untuk dilakukan. Tapi kalau yang sifatnya ini bermanfaat sangat berat karena tidak ada yang membantu. Ya, berbeda kalau kita sama-sama maksiat, banyak temannya sehingga ringan. Tetapi kalau taat satu, kita sendirian terkadang di kampung, di kota, ya ke masjid pagi hari berat. Kenapa? Enggak ada yang membangunkan, enggak ada yang na'am melakukan kecuali satu dua. Maka oleh karena itu kata Allah, la ta'jas, jangan lemah pada perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu, dunia dan akhiratmu. Kalau dunia saja kalau kita enggak rajin enggak akan dapat, demikian juga akhirat. Wa in asabaka syai'un, kalau terjadi ya ketika engkau sudah bersemangat untuk apa yang engkau ya inginkan dari kemanfaatan-kemanfaatan, juga sudah engkau minta tolong kepada Allah, kalau tertimpa pada dirimu sesuatu yang tidak engkau inginkan, sesuatu yang tidak engkau harapkan. Taib, biasanya kalau asab itu tertimpa musibah dengan sesuatu apapun. Dan yang dikatakan musibah itu perkara yang sifatnya membuat hati ini sedih. Itu namanya musibah. Dan itu adalah ujian dari Allah. Setiap apapun sifatnya, sekecil apapun sifatnya, kalau itu menyedihkan hati, itu musibah. Disebutkan dari Umar bin Khattab ya, bahwasanya tidaklah seseorang itu berjalan kemudian terputus tali sendalnya, melainkan itu musibah dari Allah yang dengannya akan diberikan takfir, penghapus dosa. Kalau dia tadi yahtasib, mengambil dengan musibahnya tadi apa? Pahala Allah, bukan sebagai gerutuan, menggerutu, menyesal, menyalahkan, nah, seperti itu. Fala takul, maka jangan kau katakan ketika tertimpa padamu suatu musibah, lau annani fa'altu kada, kalau seandainya aku melakukan ini, lakana kada wa kada, maka akan terjadi ini dan itu. Ucapan lau. Walakin kul, tetapi katakanlah kalau sudah terjadi, qaddarullahu wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki terjadi, dia kerjakan. Jadi kalau perkara tadi sudah terjadi, inilah yang kita ucapkan qaddarullah. Pilih yang pecah qaddarullah masyafa. Ya, kemudian hindari sebabnya apa? Mungkin karena sebabnya kurang hati-hati, ya karena sebabnya mungkin kurang na'am. Tapi waspada. Nah, ini sebabnya yang kita pelajari, kenapa kok bisa pecah? Ini yang perlu kita pelajari, bukan menyesali. Bukan menyesali, tapi apa? Apa sebabnya? Ada apa yang terjadi? Biarkan. Nah, ini takdir dari Allah. Memang masa-masa untuk percobaan, ya untuk ridho ini memang berat. Ya memang berat. Tetapi kalau sudah, ya sudah, bismillah. Jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu na'am direnungi. Tapi terkadang ya memang perkara ini memang berat. Tetapi kadang seseorang itu harus memiliki sedikit sifat ya gampangannya sudahlah, ya cuek. Ya, jangan terlalu banyak ya na'am pikiran. Ya, sersan, santai tapi serius. Nah, seperti itu. Biasa saja. Fa inna lau, karena lau, ucapan lau seandainya, taftahu amara syaitan, bisa membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Akhirnya tadi enggak ridho dengan takdir. Ya, akhirnya tadi enggak percaya dengan takdir, menyalahkan diri, menyalahkan orang, menyalahkan waktu, menyalahkan zaman. Ya, menyalahkan keadaan. Nah ini akhirnya seakan-akan Allah itu gak ada. Akhirnya tauhidnya pun apa? Semakin terkurangi. Bismillah ya, taib. Karena sesuatu itu kalau sudah dituliskan gak akan kemana ya. Kalau sudah dituliskan gak akan kemana. Kalau belum dituliskan bagaimanapun caranya gak akan kita dapat. Nah ini taib. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang pasti ditakdirkan kepadamu tidak akan salah. Ya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, kata Nabi. Apapun yang belum ditakdirkan maka enggak akan kamu dapat. Baik. Oleh karena itu, jalani dan berdoa dan juga tentunya mengambil sebab-sebab dan menyerahkan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau mendapat tidak terlalu senang, ketika enggak mendapat enggak terlalu sedih. Ini diantara daripada buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Jadi paham ya? Insyaallah, mudah-mudahan. Ini kita insyaallah selesaikan kitab tauhid, kemudian baru kita baca tafsir Sya'di insyaallah, biar enggak terpecah konsentrasinya. Tinggal beberapa bab. Alhamdulillah. Fahim? Faham Syakir? Transport, uang transport, uang kos. Uang kos boleh, dia ngekos di saudaranya kok. Boleh insyaallah, nggak apa-apa. Kalau itu uang memang untuk ini boleh, nggak apa-apa, itu hak dia. Seperti itu, syukur-syukur dia bilang insyaallah uang kos ini saya ambil, tapi saya tinggal di tempat adik. Kan kita tempat adik juga tentunya nggak mungkin kan kita cuma nganggur, mungkin kita memberikan apa kek ya, memberikan ya apa yang kira-kira untuk ini, seperti itu. Enggak apa-apa kita ambil. Karena itu bukan termasuk dari apa namanya? Apa sih modelnya? Korupsi atau modelnya ngambil tanpa hak, bukan, kecuali kalau kita ngomongnya dusta. Kalau uang kos itu misalnya apa biasanya kalau ini mungkin sudah biasanya berapa habisnya? Sekian atau sekian, dia nulisnya lebih daripada itu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Baik, misalkan uang kos dia bayar cuma 1 juta, dia ngomong misalkan 2 juta 3 juta, ini yang dilarang. Tapi kalau seperti itu boleh, insya Allah gak apa-apa. Jatah dia, dia mau ngekos di tempat adiknya, dia mau ngekos di hotel, terserah dia. Itu. Kalau misalkan memang jatahnya sekian, pokoknya dari PT jatahnya 1 juta. Dia misalkan kosnya dia cuma bayar 500, ambil sisanya. Ini jatah. Dalam artian ketika dia mau pakai di kos, dia mau misalkan tiap hari makan enak, kan harusnya kan habis, mungkin karena dia ngirit. Mungkin biasanya kalau sekelas sales yang eksekutif misalkan biasanya hotel sehari misalkan 500 ribu, tapi dia pengen yang ringan saja. Karena mending daripada dibayarkan ke hotel, saya mending misalkan penginapan yang murah yang sehari cuma 50 ribu, sisanya dia ambil, silakan, karena jatah. Seperti itu. Insya Allah tidak apa-apa. Baik. Seperti dalam artian memang ini sudah jatah untuk bekerja gitu. Kecuali kalau dia bohong, wah ini kurang uang hotel ini, uang kosnya ini, di sana sudah mahal, nggak seperti di sini. Nah, kan. Ini yang tidak boleh. Allah Ta'ala alam soal. Itu sama saja seperti uang jalan. Misalkan sopir, biasanya kalau misalkan kemana, ini uang jalan 1 juta. Nah, 1 juta ini kan terserah kita. Namanya uang jalan, pokoknya ini kan uang mati. Kita mau pakai sehari 100 ribu, makan yang enak, bisa habis. Tetapi terkadang dia karena pengen ngirit, daripada buat jajan, mending nanti bawa pulang. Ya akhirnya sisa apa kan? Wah ini uang misalnya sisa, ya kan diambil lagi sini kalau sisa. Kan seperti itu modelnya. Kalau misalkan memang ini uang mati, dalam artian sudah ini memang kalau jalan itu segini jatahnya, itu jatahnya untuk jalan dia. Seperti itu. Yang namanya uang jalan kan gak harus habis ketika itu. Kan seperti itu, gak harus habis. Boleh kita habiskan nanti saya ini kita gitu. Itu. Kecuali kalau dari PT pokoknya uang ini harus habis. Misalkan seminggu ya, misalkan kasih 1 juta ya harus habis seminggu, ya sudah, itu lain hukumnya. Seperti itu. Lain hukumnya. Kalau enggak ada ketentuan dari mereka, insyaallah ini babul wasi, luas. Gitu. Kecuali kalau kita enggak ada trayek apa-apa, kita bikin surat, wah ini ada proyek misalkan, padahal enggak. Ini sering yang dibahas dalam kitab Mustaqim, misalkan guru. Guru ini biasanya jatahnya kalau KKN misalkan, KKN itu misalkan kuliah kerja nyata yang asli, misalkan harus kerja. Ya, biasanya cukup waktu ini cuma seminggu cukup, tapi dia nulis sebulan. Ya, dia nulisnya apa? Jangka waktu sebulan. Beda anggaran seminggu dengan sebulan. Padahal kerja ini cuma biasanya seminggu selesai, tapi karena dia pengen meminta tambahan dan dusta, wah ini sebulan ini kerja ini, enggak bisa seminggu. Nah, ini yang tambahannya haram hukumnya. Seperti itu. Enggak boleh. Ini biasanya sering pegawai-pegawai, pejabat-pejabat itu kerjanya seperti itu. Ya. Jadi kalau mereka nggak bisa ngambil dari yang lain, ngambil dari sisi ini. Wah ini proyek ini biasanya dikerjakan itu mungkin berbulan-bulan, setengah tahun misalkan, padahal sebulan saja selesai. Yang lima bulan ini untuk apa? Ya untuk ngambil tadi. Nah, biasanya seperti itu nggak boleh. Cuman kalau memang sudah jatah, berarti itu milik kita. Dalam artian memang milik kita, hak kita untuk kita habiskan. Seperti itu. Kecuali kalau dia bilang pokoknya ini jatah bukan untuk diambil semua, pokoknya ini kak ya untuk makan dan untuk bayar kos misalkan. Kos berapa? Misalkan itu kalau sisa kembalikan. Itu lain hukumnya. Biasanya kan mungkin kalau seperti itu tidak sampai detail seperti itu. Pokoknya ini uang jatah untuk kos selesai. Insyaallah tidak apa-apa. Ya daripada kita buat ngekos, mending kita tidur di tempat saudara, kemudian uangnya buat makan, buat beli apa, beli baju saudara kita, dari debit ini uang kos untuk ngekos di saudara, kan lebih bermanfaat daripada kita kasih ya kepada yang tidak jelas. Allah Ta'ala alam soal. Insyaallah tidak apa-apa. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, syada la ilaha illallah, astaghfirullah.